Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidh Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah. Kemarin kita sebutkan hadis yang beliau riwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW sebutkan qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 500 sana. Allah takdirkan segala sesuatu telah Allah tetapkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 500 tahun lamanya. Demikian di nuskhah hadis ma'ruf di Sahih Muslim, di Musnad Ahmad dan Tirmidzi, dan semua menyebutkan dengan lafaz yang ma'ruf 50 alfa sana. Allah takdirkan semua itu sebelum penciptaan langit bumi 50 ribu tahun. Itu yang ada di Muslim, di Musnad, di Tirmidzi. Sehingga penyebutan di sini khamsimi'ah 500 tahun mungkin kekeliruan dari nasikh penulis, bukan Ibnu Hibbannya tapi penulis, karena di zaman dulu enggak ada mesin fotokopi, yang ada amaliyatun nasakh, kitab itu dinasakh, istilahnya dicetak ulang tapi dengan tulisan. Nah, kebanyakan penulis bukan orang yang berilmu. Bukan yang berilmu hadis atau ini, dia ahli tulis saja, sehingga mungkin salah dari mereka atau dari tiba'ah mungkin salah cetak. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas hadis ma'ruf khamsina alfa sana, 50 ribu tahun. Tawakal telah lalu memiliki kedudukan dan martabat yang sangat tinggi di dalam Islam. Dan Allah perintahkan itu kepada hambanya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada yang maha hidup dan tidak mati. Dan telah lalu ayat kenapa Allah sebutkan namanya atau sifat hayat, karena musyrikin bertawakal kepada berhala-berhala mereka, sesembahan mereka yang sama sekali tidak memiliki kehidupan, tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengerti apa yang mereka sampaikan dalam doanya. Dan tawakal pula banyak Allah sebutkan dalam ayat-ayat Quran. Kadang Allah sebutkan perintah, kadang Allah sebutkan buah dan hasil tawakal itu, kadang pula fadilah dan keutamaannya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam Al-Maidah Allah sebutkan, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian beriman. Juga dalam At-Taubah, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaklah kaum mukminin bertawakal. Banyak ayat-ayat yang serupa. Demikian pula di dalam sunnah Hadis Rasul juga banyak memerintahkan untuk bertawakal, dan keutamaan tawakal seperti hadis ma'ruf, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa ta'udu bitana." Kalau saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya tawakal, Allah akan beri kalian rizki seperti Allah beri rizki pada burung, di mana burung itu keluar meninggalkan sarangnya di pagi hari, kosong perutnya, dan kembali di sore hari dalam keadaan sudah penuh dengan makanan. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, hadis ini aslun fit tawakkul, merupakan pokok dan teranggap induk dalam masalah tawakal. Dan tawakal pula min a'zamil asbab, min ahammil asbab. Kita diperintah untuk al-akhdh bil asbab, mubasyaratul asbab. Dalam tawakal kita diperintah untuk menjalani asbab. Dan tawakal itu sendiri sebab terpenting. Dari sekian asbab, tawakal itu sendiri merupakan sebab terbesar, sebab terpenting untuk orang mendapati kebaikan yang dia inginkan atau selamat terhindar dari kejelekan yang dia takuti. Makanya Allah katakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah berikan rizki padanya dari arah yang tidak dia duga. "Wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Dan yang bertawakal kepada Allah, cukuplah bagi dia. Hadis menjelaskan pula bahwa manusia tidaklah menimpa mereka apa yang menimpa mereka, kurangnya rizki, seretnya penghasilan, maisha sulit, tidaklah menimpa mereka semua itu kecuali karena kurangnya mereka dalam merealisasikan dan memahami arti dari tawakal. Karena pula mereka lebih cenderung bergantung kepada asbab zahirah, dari usahanya, tenaganya, keahliannya, sementara hatinya kurang dalam perkara hakikat tawakalnya. Famustakthir wa mustaqil. Ada yang sekian tawakalnya, ada yang di bawah itu, ada yang mungkin di atas itu sedikit. Yakni, yang jelas berkurang ketawakalan mereka. Oleh karena itu kamu dapati mereka rela dan mau banting tulang habis-habisan dalam menjalani asbab. Dan luar biasa, dia mau lembur, dia jadikan siang malam, malam jadi siang, asbab, bekerja, berbuat, asbab. Dan kamu dapati orang luar biasa dalam asbab ini. Dia sungguh-sungguh dan mati-matian istilahnya. Sementara tidak mereka dapati kecuali sebatas yang telah ditakdirkan untuknya. Kalau saja mereka bertawakal seperti Rasul sebutkan haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal akan Allah giring, Allah datangkan rizki itu kepada mereka, bahkan dengan sebab yang ringan, tidak butuh tenaga dan ngoyo yang besar. Seperti yang Rasul sebutkan burung, burung punya tenaga apa? Bahkan kadang itu burung kecil, gak punya kekuatan, tidak ada yang takut padanya. Burung kecil, usaha dia cuma yagdu wa yaruh, yagdu bimhasan wa yaruhu bitanan. Dia keluar dari sarangnya kosong perut, pulang kembali ke sarangnya sudah penuh dengan serangga, dengan ulat atau apa yang dia makan. Sebab yang tidak berat bagi burung itu, bukan usaha yang sulit, walaupun dia tetap berusaha. La razaqakum kama yarzuqut thoir, itu yang Rasulullah sebutkan. Akan Allah beri kalian rizki seperti Allah beri rizki itu pada burung. Lau annakum tawakkaluna 'alallah haqqa tawakkulihi. Kalau benar-benar kalian tawakal kepada Allah dengan sesungguhnya tawakal, Allah beri kalian rizki seperti Allah beri rizki burung. Demikian pula di Ibnu Majah, dari hadis Jabir, Rasulullah sebutkan lan tamuta nafs hatta tastakmila rizqaha fattaqullah wa ajmilu fit talab. Tidak akan jiwa itu mati sampai dia sempurnakan rizkinya yang telah ditakdirkan untuknya. Sebelum rizki itu sempurna untuknya, gak akan dia mati, gak akan ajalnya datang. Rizki yang telah Allah takdirkan padanya disempurnakan untuknya. Makanya bertakwalah kepada Allah, Rasul katakan. Wa ajmilu fit talab, dan baik-baiklah di dalam berusaha. Cari yang halal dan tinggalkan yang haram. Khudhu ma halla wa da'u ma harum. Yang Allah halalkan itu kalian usaha, kalian ambil. Yang haram kalian hindari. Hadis Ibnu Majah, juga Hakim. Demikian pula Umar sebutkan radhiyallahu an, bainal 'abd wa baina rizqihi hijab. Antara hamba dengan rizkinya ada hijab. Tabir. Fa in qana'a wa radiyat nafsuhu atahu rizquhu. Jika dia qana'ah, bersyukur, ridha dengan yang Allah beri, jiwanya ridha dengan yang Allah berikan, akan datang rizki padanya. Wa in iktahama wa hatakal hijab lam yuzad fauqa rizqihi. Tapi kalau dia tamak, iktaham, iktaham itu nerobos. Sudah tahu itu hijab, Berarti enggak boleh dia lewati, enggak boleh dia masuki ke sana. Tapi kalau dia tetap melanggar masuk ke itu hijab dengan upaya dan usaha yang berat, tenaga yang habis-habisan, waktu yang terbuang banyak, kata Umar tidak akan bertambah dari apa yang sudah ditetapkan rizkinya. Hijab ini batasan-batasan Allah yang beliau maksud, yang diharamkan, yang dilarang, jangan kamu terobos, maka akan datang rizkimu, bahkan dengan usaha ringan sekalipun, sesuatu yang tidak menyiksa kamu, enggak menyita banyak waktu dan tenagamu. Sebagian salaf menyebutkan, tawakkal tusaq ilaikal arzak bila ta'abin wala takalluf. Bertawakallah, maka akan digiring padamu rizkimu tanpa capek yang berlebihan, tanpa kamu memaksakan diri. Asbab tetap dijalani, tapi segala-galanya dan yang inti bagi seorang mukmin adalah tawakalnya kepada Allah. Dan seperti kata Ibnu Rajab, tawakal itu sendiri asbab untuk kamu dapat rizki, atau lebih luas, untuk kamu dapat kebaikan yang kamu harap, kamu inginkan, selamat dari kejelekan yang kamu takuti. Ahammul asbab, a'zamul asbab, tawakal. Tawakal itu sendiri. Labas, yang lain jalani. Kamu sakit, berobat, ke rumah sakit, ke dokter, tebus resep, minum obat, itu semua asbab. Kamu ingin punya anak, asbabnya nikah, cari wanita yang salehah, yang baik, dan begitu seterusnya. Tawakal kepada Allah jauh lebih penting dari semua itu. Ketawakalan kita kepada Allah jauh lebih besar dan lebih penting dari semua asbab yang kamu jalani tadi, penentu segalanya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala, atsar yang beliau riwayatkan di kemarin selesai di mana? Qala anba'ana Muhammad ibn al-Hasan ibn Qutaybah bi Asqalan, qala haddathana Abu Marwan al-Azraq, qala haddathana al-Walid an ibn Jabir an Ismail ibn Ubaidillah ibn Abi al-Muhajir an Ummi Darda an Abi Darda radhiyallahu an, qala inna ar-rizqa la yatlubul 'abda kama yatlubuhu ajaluh. Kata Abu Darda, rizki itu akan mengejar seorang hamba, akan mencari dia sebagaimana ajalnya mengejar dia. Enggak akan bisa dia sembunyi, kan? Berlindung dimanapun tetap ajalnya akan mendatangi dia. Lari kemanapun tetap ajal itu akan datang padanya. Kalau itu ajalnya, rizkinya pun begitu, kata Abu Darda. Dimanapun dia berada, bagaimanapun kondisinya, rizki akan datang menghampirinya. Karena itu telah ditetapkan oleh Allah, muqaddar. Qala wa anshadani Abdul Aziz bin Sulaiman al-Abrash li Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, law kana fi sakhratin fil bahri rasiyah samma malmusa mulsin hawalaiha rizqun li 'abdin barahu Allahu lan falaqat hatta tuaddi ilaihi kullama fiha aw kana baina tibaki sab'i matlubuhu yauman la sahala fil marqa maraqiyaha hatta yanala alladhi fil lawhi khutta lahu in hiya atathu wa illa fa huwa atiha. Kalau saja seandainya rizki seorang hamba itu ada di dalam batu keras, kuat, dan batu itu pun ada di dalam dasar lautan, pasti akan pecah itu batu, terbelah, dan isi batu itu yang merupakan rizki yang telah Allah tentukan bagi hambanya akan datang sampai kepada hamba itu. Atau rizki dia berada di antara 7 lapis langit di atas sana, akan Allah mudahkan baginya jalan untuk dia sampai mendapat rizkinya walaupun di atas langit sana. Demikian dia harus mendapati apa yang sudah tercatat baginya di lauhul mahfud. Imma dia datang menghampirinya, atau kalau tidak rizki yang akan datang menghampirinya. Imma dia yang mendatangi rizki itu mengambilnya, atau rizki itu yang datang menghampirinya. Qala wa ansyadani Mansur ibn Muhammad al-Quraizi, qala ansyadani Muhammad ibn Husain al-Ammi, sal kulla hajatika min sayyidin laisa lahu sitrun wala hajib, yu'ti atayahu idha sya'aha min ghairi tawqi'in ila katib. Kata Muhammad bin Husain, mintalah semua hajatmu kepada sayyid, penguasa, yaitu Allah, yang tidak punya, tidak memiliki penjaga, tidak memiliki, tidak perlu melewati ini dan itu, layaknya manusia. Kamu sekarang mau minta kepada raja atau presiden, gubernur atau semisalnya, kan gak mungkin langsung jelebus datang ketemu gitu. Harus melewati ring 1, ring 2, ring 3, antri. Mungkin kamu jadwal sekarang seminggu baru kamu bisa ketemu. Ya begitulah manusia. Itu pun kamu dikawal, dijaga ketat, ya untuk keselamatan si penguasa. Makanya kata Muhammad bin Husain, mintalah hajatmu kepada penguasa, yaitu Allah, yang tidak ada pengawalnya, tidak ada penjaganya. Kamu bisa langsung minta kepadanya, tinggal angkat tangan atau dalam sujudmu kamu doa, kamu minta kepadanya. Allah yang memberi pemberiannya, apapun, kapanpun itu Allah kehendaki, tanpa tanda tangan, tanpa melewati sekretaris atau hal-hal yang serupa dengan itu pada makhluk. Kalau makhluk kan begitu idealnya, itu administrasi yang harus dia lewati. Misalnya dia termasuk yang dapat, dikasih, ya nunggu dulu, kamu harus ketemu sekretarisnya misalnya, tanda tangan, kamu harus ketemu bagian apa begitu, nanti bagian gudang, nanti bagian bendahara kalau itu uang. Enggak langsung kemudian si raja yang ngasih kamu sembako atau uang, dia cuma paling tanda tangan atau ngasih ACC atau semisalnya. Masih ada sekian tahapan yang harus kamu lewati untuk bisa dapat yang kamu mau. Itu makhluk. Tidak demikian dengan Allah. Makanya beliau katakan min ghairi tauqi' ila katib. Enggak perlu tanda tangan, enggak perlu sekretaris, enggak perlu ini. Kamu akan dapati langsung segala permintaanmu. Makanya dalam athar Aisyah disebutkan salallahu kulla syai' hatta syisa' idhan qata'. Mintalah kepada Allah segala sesuatu, semua hajatmu, bahkan itu tali sandalmu yang putus. Minta kepada Allah ganti rizki. Abu Qilabah Al-Jurmi rahimahullah menyebutkan inni la as'alullah kulla hajati hatta al-milah. Aku minta kepada Allah semua hajatku, bahkan termasuk garam dapur. Ini mungkin garamnya di dapur habis. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsana Muhammad ibn Husain ibn al-Khalil bi Nasa. Qala haddatsana al-Qutwani, qala haddatsana Sayyar, qala haddatsana Rayah al-Qaisi, qala inna lillah malaikatan muwakkalin bi arzaki bani Adam. Allah memiliki para malaikat alaihimussalam yang diberi tugas membagi dan memberikan rizki bani Adam. Yahmiluna arzaqahum ala darajatihim. Mereka bawa rizki bani Adam ini masing-masing sesuai derajatnya. Thumma qala, kemudian Allah berkata, ayyuma abdin min ibadi ja'ala hammahu hamman wahida fadhamminu as-samawati wal ardin wa bani adam rizqahu. Hambaku manapun yang menjadikan kesibukannya, fikirannya ham, artinya segala-galanya yang menyibukkan benaknya, yang memenuhi hatinya, jika itu satu, yaitu imannya dan tawakalnya kepada Allah, maka Allah jamin langit, bumi, dan semua bani Adam rizkinya Allah yang jamin. Wa ayyu abdin talaba rizqahu fa'atu rizqahu haitsu arad. Dan hambaku manapun yang meminta rizkinya, berikan rizkinya sebagaimana dia inginkan. Fa in taharra makasibahu bil adl fatayyibu lahu rizqahu. Kalau dia berusaha, si hamba ini, mencari dan mendapati rizki itu dengan adil, dengan benar, yani dia enggak mau melanggar yang haram, dia enggak mau lakukan cara-cara yang dilarang dalam syariat, maka baikkan rizki untuknya, beri dia rizki yang thayyib. Wa in ta'adda ilal haram falyakhud min hawahu ila ghayati darajatihi allati laisa fauqaha. Tapi kalau dia melanggar sampai kepada yang haram, maka hendaklah dia ambil sesuai hawa nafsunya dan tidak akan lebih dari apa yang Allah tentukan untuknya. Thumma hulu bainahu wa bainasa irid dunia. Tapi setelah itu, setelah dia dapati apa yang dia mau dengan cara haram, Allah katakan kepada para malaikatnya, halangi antara dia dengan seluruh dunia yang ada. Cegah dia. Fala ya'khudhanna min halaliha wala min haramiha fawqa darajatil lati katabtu lahu. Enggak akan dia dapati selain itu, baik yang halalnya maupun yang haramnya, lebih enggak akan dia dapati lebih dari yang telah aku catat untuknya. Itu kalau dia ambisi dan menerobos yang haram. Qala Abu Hatim, fal aqil ya'lam anna al-arzaq qad furigha minha. Maka orang yang berakal tahu, selalu ingat dan sadar, rizki mafrugh min. Sudah selesai urusan rizki. Sudah diatur, sudah ditetapkan oleh Allah. Wa tadammanaha al-aliyyul wafi ala an yuwaffiraha ala ibadihi fi waqti hajatihim ilaiha. Rizki telah Allah tanggung. Allah yang maha tinggi, yang pasti setia dengan janjinya, tidak akan memungkiri. Pasti Allah berikan kepada hambanya, dan Allah maha tahu di waktu hamba itu sangat membutuhkan rizki itu. Kapan rizki itu mereka butuhkan? Di saat paling butuhnya dia kepada rizki, dan Allah yang maha tahu kapan itu, akan Allah berikan padanya. Dan manusia sangat lemah. Mungkin sekarang ini, saat ini dia merasa dia butuh, dia minta, dia berusaha, tapi gak dapat-dapat. Karena Allah maha tahu kebutuhanmu yang paling besar bukan sekarang. Nanti, mungkin saat anakmu sakit, orang tuamu ini, saat kamu begini, begitu, Allah berikan rizkimu saat itu. Wal ishtighal bisa'i lima tadhammana wa takaffala laisa min akhlaqi ahlil hazm. Adapun kesibukan berlebih, ishtighal, orang mati-matian berusaha terhadap sesuatu yang sudah ditanggung, terhadap sesuatu yang sudah dijamin, itu bukan akhlaknya ahlil hazm, bukan akhlaknya seorang yang hazim. Ya ngapain juga? Kurang akalnya berarti. Ya gampangannya kalau dengan manusia saja, misalnya kamu sudah dikatakan untuk ke Daurah Jakarta misalnya, udah kamu aku yang tanggung ongkos bis, PP, makan ini, hotel di sana, aku yang tanggung. Dia sudah ditanggung, sudah ada yang bayari. Ngapain kemudian dia kesana kemari masih mikir, waduh nanti berapa ini tiketnya bis ini, nanti di sana makan apa ana? Sibuk sendiri nyari, padahal sudah ditanggung kan, akalnya berarti nggak beres. Mau sudah ditanggung kok ngapain dia mau kesana kemari? Gampangannya seperti itu. Makanya kata beliau, al ishtighal bisai lima tadhammana wa takaffal laisa min akhlaqi ahlil hazm. Oh, sudah ditanggung oleh Allah, sudah dijamin semuanya. Maka jangan kamu sibukkan dirimu dengan ambisi berlebih. Jangan kamu lakukan sesuatu yang menyalahi syariat, cara-cara yang haram, jual beli atau apa saja, menipu orang, mendzalimi. Itu bukan orang hazim. Illa ma antiwa isihatid dhamir ala annahu wa illam yas'a fi qasdihi atahu rizquhu min haitsu lam yahtasib. Kecuali kalau benar-benar hatinya masih sahih, masih penuh yakin, tawakal kepada Allah. Itu pun kalaupun dia enggak berusaha sampai mati-matian, tetap rezeki itu akan datang padanya dari arah yang tidak dia duga-duga, enggak dia sangka-sangka, datang padanya. Entah itu dari jalan timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dari fulan, dari alan, datang rizkinya. Itu yang dimaksud dalam atsar Royah Al-Qaisi tadi, yang menjadikan hamnya hamman wahida, kesibukannya yang memenuhi pikirannya, yang memenuhi hatinya, jika itu satu, itu hanya Allah, hanya tawakalnya. Asbab yang penting dia jalani, maka akan Allah mudahkan segala sesuatunya baginya. Allah ringankan, Allah beri rizkinya dari arah yang tidak dia kira. Tapi kalau pemikirannya kesana kemari, hatinya dan pikirannya dipenuhi dengan ini itu, fisiknya dibuat capek, bahkan yang haram pun dia lakukan, toh tidak akan dia dapati lebih dari yang sudah Allah tentukan. Qala wa anshadani Muhammad ibn Ishaq ibn Habib al-Wasiti, lama ra'aituka qa'idan mustaqbili ay kuntu annaka lil humumi qarinu farfut laha wa ta'arra an athwabiha in kana indaka lil qada'i yaqinu hawwin 'alaik wa kun bi rabbika wathiqan fa akhudh tawakkuli sya'nuhu tahwinu tarahal adza an nafsihi fi amrihi man kana ya'lamu annahu madhmunu. Ketika aku melihatmu duduk menghadap padaku, maka aku tahu dengan yakin bahwa kamu sedang dirundung kegalauan, humum, mahmum, sibuk, gelisah, mikiri penghasilannya. Karena dia menghadap makhluk sekarang, duduk berharap dari makhluk, menunggu bantuannya, uluran tangannya dari orang lain. Farfut laha, makanya buang darimu yang semacam itu, bergantung berharap kepada makhluk. Wa ta'arra an athwabiha, dan telanjanglah dari pakaian semacam itu, artinya pakaian mengemis, meminta-minta, berharap kepada makhluk. Telanjanglah dari pakaian itu. Itu kalau kamu masih punya keyakinan kepada qadha dan takdir Allah. Hawin alaik, maka hibur dirimu, ringankan. Wakun bi rabbika wathiqan, dan percayalah, yakinlah kepada Rabbmu Karena orang yang bertawakal sya'nuhu tahwin, akan gampang urusannya, ringan. Orangnya nyantai, usaha-usaha. Kerja dia kerja, tapi santai. Artinya enggak ngoyo, enggak. Kamu bayangkan, tidak sedikit orang yang enggak bisa nikmat dengan keluarganya. Dia harus berangkat keluar rumah saat anaknya juga belum bangun. Subuh, bahkan mungkin sebelum subuh. Pulang malam anaknya sudah pada tidur, mungkin jam 10, jam 11 malam, mungkin lebih dari itu. Karena memang usahanya, kerjaannya jauh, atau memang jamnya seperti itu, macet jalan. Kapan dia pernah duduk, kapan dia bisa nikmat, bahagia bersama anak istrinya. Orang yang bertawakal akan tahwin, nyantai. Ya dia kerja, pulang sore, maghrib atau sebelum maghrib, bisa masih bercengkrama dengan anak istrinya, makan bareng, ini itu. Orang yang yakin kalau dirinya telah dijamin rizkinya oleh Allah, dia telah menghindarkan dirinya dari berbagai banyak gangguan, gangguan kejiwaan, stres, depresi, tekanan batin, beban pikiran, semua itu kan ada gangguan. Karena kalau dia gak yakin bahwa Rabb-nya menjamin segala sesuatu baginya, ya dia gak akan seperti itu. Jiwanya tertekan, dirinya selalu gelisah, stres dalam hidupnya. Orang paling nyaman, paling nyantai orang yang bertawakal, karena dia tahu ditanggung, telah dijamin segala sesuatunya oleh Rabb-nya. Qala haddatsana Abu Khalifah, qala haddatsana Muhammad ibn Katsir, qala anba'ana Sufyan ats-Tsauri an Abi Qais an Hudzail ibn Syurahbil, qala ja'a sa'ilun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fil bait tamrah. Wa qala Rasulullah sallam hak laulam ta'tiha atatka. Datang, kata Hudzail, seseorang yang minta-minta, datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan di rumah ada satu biji kurma, maka Rasul berikan padanya, ini ambil, sungguh kalau kamu tidak mendatangi kurma ini untuk mengambilnya, kurma ini yang akan mendatangimu. Ini seperti tadi, rizki kalau tidak kamu kejar, ya dia akan ngejar kamu. Kurma di dalam rumah, satu biji tinggal, sudah ditentukan itu milik fulan, akan sampai kepadanya. Makanya Rasulullah katakan, kalaupun kamu tidak datang mengambilnya, kurma ini akan datang padamu. Qala wa ansyadanil Muntasir ibn Bilal al-Ansari, fanahnu bitawfikil ilahi wa amrihi ala kulli hal amruna mutawasi'u ata'u malikin la yumannu ata'uhu, la yumannu ata'uhu khabirun bima tuhna alaihil adhali'u. Kata Muntasir ibn Bilal, kita dengan taufik dari Allah, dengan perintahnya, dalam kondisi apapun, urusan kita luas. Artinya gak akan merasa sempit dadanya, gak akan merasa terhimpit hidupnya, rizkinya, lapang dadanya. Atau malik, karena yang kita terima pemberian Allah yang maha kuasa. La yumannu atauhu, yang pemberiannya gak akan pernah putus, gak akan pernah berhenti. Terus akan diberikan padamu, dan gak akan ada itu kecuali pada Allah. Mannan, azimul man. Orang, kalau itu manusia, sehebat apapun dermanya, seloman apapun orangnya, seroyal apapun, enggak mungkin terus-menerus kamu mintai. Bosan dia bisa-bisa marah sama kamu. Kemarin sudah saya beri. Seminggu lalu kamu juga datang. Ini sekarang datang lagi. Ya dia sumpek. Enggak akan bisa terus-menerus ngasih kamu. Sebaik apapun orangnya, sederma apapun dia, sekhoyir apapun, enggak bisa itu makhluk terus-menerus tanpa henti ngasih non-stop. Tiap kali punya hajat kamu, tiap kali ada kebutuhan, yang kemarin mungkin anak sakit, yang minggu lalu mungkin masalah sembako, sekarang masalah token habis misalnya, besok masalah LPG, kamu minta bantuan dia, besoknya lagi SPP anakmu, besok lagi, ya diusir kamu. Gak akan ada sebaik-baiknya orang sekali. Gak akan ada. Makanya beliau katakan hanya Allah ini. La yumannu ata'u. Gak akan pernah putus. Tidak akan pernah berhenti pemberiannya. Khabir. Dan Allah maha tahu apa yang tulang hambanya itu bungkuk karenanya. Artinya hambanya yang merendah, memohon kepadanya, apa yang dibutuhkan mereka, Allah maha tahu. Qala anba'ana Muhammad ibn Ibrahim Asy-Syafi'i, qala haddatsana Dawud ibn Ahmad Ad-Dimyati, qala haddatsana Abdul Rahman ibn Affan, qala sami'tu Al-Fudhail ibn Iyad yaqul mahtamamtu li rizqin qattu. Kata Imam Fudhail bin Iyad, sama sekali aku tidak pernah mahmum, sumpek, gelisah, gundah gulana, tertekan batin dan pikirannya kalau itu urusan rizki. Sama sekali, qat, kata Fudhail, gak pernah. Just nyantai saja hidupnya, rizki sudah dibagi, sudah ditentukan oleh Allah. Yang penting beliau berusaha, sudah bekerja, asbab. Enggak kemudian sesuatu yang menjadi beban mental, menjadi tekanan batin, jadi beban pikiran, berat. Enggak akan. Enggak pernah sama sekali aku, kata Fudhail. Ini tenang hidupnya. Qala Abu Hatim, fal wajib alal aqil an ya'lama anna sabab alladhi yudriku bihil ajizu hajatahu walladhi yahulu bainal hazim wa baina musadafatihi. Maka orang yang berakal, uqala, akan sadar dan selalu ingat bahwa sama perkaranya antara sebab yang dengannya orang yang lemah bisa mendapati hajatnya, sebab yang sama yang karenanya orang yang kuat justru terhalang dari hajatnya. Takdir, apalagi qadha, ketentuan yang Allah telah catat di Lauhul Mahfudz. Yang ini ajiz, yang ini hazim. Ini orang gak mampu, gak bisa, gak berpengetahuan, lemah, orang tua mungkin bahkan, pincang bahkan, apalagi, walhasil tempat usahanya pula gak strategis, blas, dan segala macamnya sudah. Tapi subhanallah, dia yang laris, dia yang ramai, penghasilannya banyak. Sementara yang hazim ini orang pinter, masih muda, kuat, tempatnya strategis, usahanya bagus, punya nama dan lain sebagainya, tapi gak dapat apa yang dia inginkan, sepi. Itu sama, gak ada beda. Artinya jangan kamu pasrah dan bergantung kepada kemampuanmu. Bukan itu yang menentukan. Tapi tawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajibu an yahzan al-aqil lima yahwa wa laysa bika'in. Maka orang yang berakal enggak perlu sedih, apalagi berkedalaman, berlanjut panjang kesedihannya, saat apa yang dia inginkan gak keturutan, gak dia dapati. Itu mukadar, mau bilang apa. Wala lima la yahwa wa huwa la mahala kain. Atau juga jangan dia bangga berlebihan ketika dia dapati sesuatu yang tidak dia inginkan, yang dia sebetulnya tidak menginginkan atau enggak ada di pikirannya bahkan. Subhanallah, datang padanya. Fama kana min hadhihi dunya lil mar'i atahu min ghairi ta'abin fi. Wa makana alaihi limalam yadfa'hu biquwwatih. Maka di dunia ini, kalau memang itu sudah dicatat, ditentukan takdir untuknya, akan datang mau gak mau, pasti akan sampai kepadanya, bahkan tanpa usaha dan tanpa capek darinya, sampai, pasti datang. Kalau memang sesuatu itu ditetapkan baginya, gak bisa dia tolak. Kalau memang sudah ditakdirkan untuk dia, gak bisa dia hindari. Kalaupun dengan sekuat tenaga, mati-matian dia berusaha menghindar supaya gak kena, gak dapat, gak akan bisa, tetap akan sampai kepadanya. Gak akan ada yang bisa menghalangi. Wala yudriku bitalabil mahrum kama la yuhramu bil qu'udil marzuq. Maka kata Ibnu Hibban, la yudrik bitalab al mahrum. Enggak bisa kamu dapati apa yang sudah diharamkan, artinya dihalangi untukmu. Kalau sudah dicatat itu bukan untukmu, gak akan bisa kamu peroleh. Hatta kamu mau jungkir balik kayak apa, gak akan kamu dapati. Sebagaimana kalau memang sudah ditentukan itu untukmu, akan sampai kalaupun kamu duduk dan bahkan tidur sekalipun, akan datang padamu. Bahkan kadang sesuatu yang gak ada di pikiranmu. Kalau yang tadi kan jelas ada di pikiran, bahkan dia sibuk dan terpenuhi hatinya dengan memikirkan itu, ternyata gak dapat, luput. Tapi yang sudah ditentukan, ya datang pada dia, kalaupun bahkan gak ada di pikirannya. Loh, kok datang dari sini? Subhanallah, fulan yang ngantarkan, fulan yang bawa. Bahkan dia membayangkan saja enggak pernah. Kalau orang awam, mungkin itu yang mereka maksud. Orang tua-tua dulu biasa mengatakan al-halal ma bayafut. Al-halal ma bayafut. Yang halal untukmu enggak akan lewat. Pasti datang padamu. Enggak akan hilang. Enggak akan ada yang bisa menghalangi. Al-halal ma bayafut. Makanya dalam hadis Ali, pelajaran penting berharga. Saat malam Rasulullah SAW menyebutkan la'u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Bendera ini, bendera perang, besok akan aku berikan kepada orang yang dia cinta Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu lebih-lebih lagi, dicintai Allah dan Rasulnya. Persaksian besar dari Rasulullah SAW. Sampai yang mendengar itu beberapa sahabat, termasuk Umar di situ radhiyallahu an, berharap masing-masingnya mudah-mudahan aku yang dapat. Kata Umar, aku gak pernah mimpi dan ambisi kepemimpinan kecuali malam itu. Ya bukan kepemimpinannya yang diambisi, tapi karena keutamaannya. Siapa yang gak ingin dicintai Allah dan Rasulnya? Siapa yang gak mengharapkan itu? Karena itu mereka berharap mudah-mudahan dia yang dapat bendera. Semua yang mendengar, yang hadir di malam itu, masing-masing malam itu sibuk bicara dan ngobrolkan itu. Siapa kira-kira ya besok ya? Sambil dalam hatinya masing-masing berharap, mudah-mudahan aku yang dikasih. Mereka yang tahu, mereka yang dengar apa yang Rasul sampaikan malam itu. Sampai esok pagi, semua sudah berharap, mudah-mudahan aku. Itu pagi Rasulullah tanya, mana Ali? Kata mereka, ada di rumahnya, sakit mata. Gak bisa ngelihat dia, matanya sakit parah. Rasulullah bilang, panggil sini, bawa sini. Dipanggil, dibawa, kemudian diludahi oleh Rasulullah SAW dengan liur beliau yang barokah. Hasil sembuh, kata perawi, seakan gak pernah terkena penyakit itu sama sekali. Al-Muhim, sampai kemudian bendera diberikan oleh Rasul kepada Ali. Pelajaran tentang takdir. Yang itu sahabat ada di malam itu. Mereka tahu, mereka dengar, mereka fikirkan, mereka sibuk menginginkannya, berharap masing-masingnya. Sampai semalaman mereka bicara itu. Dan masing-masing mengharapkan. Berharap luar biasa. Ambisi dalam artian positif untuk mendapatkan itu. Tapi tidak satu pun mendapatinya. Ali dengar saja enggak, ngerti aja enggak, di rumahnya matanya sakit. Apa yang Rasulullah katakan malam tadi, wala tahu Ali, enggak paham. Khobar khair di rumahnya. Tiba-tiba beliau yang dimaksud oleh Rasulullah SAW diberikan padanya. Maka begitulah takdir. Sirrullah fi khalqih, rahasia Allah pada makhluknya. Mendapati sesuatu, kebaikan, rizki, apapun itu, orang yang bahkan tidak memikirkannya sama sekali, buru-buru mau berambisi dan menginginkan, tahu aja enggak, berpikir saja sama sekali, berusaha apalagi, ngerti aja enggak, dari arah yang tidak dia kira-kira, datang padanya dari arah yang tidak dia duga. Sementara yang tahu, yang mendengar, yang berusaha, belum tentu mendapatinya. Itulah rahasia takdir. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.